Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah jami'an. Fa insyaallah ta'ala naqra المتن الصغير لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب الذي هو رسالة القواعد الأربع. ولكن قبل البدء في الدرس, sebelum kita memulai درس ini, فمما ينبغي نتذاكر ونتواصى كما هو معلوم لديكم جميعا tentang keutamaan العلم وأهل العلم serta kedudukan ahlul ilm. Fa kama qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa tingkatan. La daraja wahidah, bukan satu derajat tapi darajat, yang menunjukkan atas tingginya posisi serta kedudukan mereka. Pada suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan salah seorang gubernurnya yang beliau tugaskan di negeri Mekah, di sebuah daerah, dalam suatu perjalanan safar. Maka beliau bertanya, kenapa, tentunya pertanyaan ini muncul, kenapa sang gubernur ini pada saat ini berada di tempat ini juga, yang berarti dia meninggalkan wilayahnya yaitu daerah Mekah. Maka beliau bertanya, siapa yang engkau tinggalkan sebagai wakil mewakili tugasmu di negeri Mekah? Maka dia menjawab, Ibnu Abza. Maka Umar bin Khattab bertanya, siapa Ibnu Abza ini? Dijawab, Maula minal mawali, salah seorang bedak bekas budak. Maka Umar bin Khattab heran dengan jawaban ini, apakah kalian mengangkat seorang maula minal mawali? Maka dijawab bahwasanya dia alim bil Quran, qari lil Quran, wa alim bil faraid. Beliau seorang yang mengerti, berilmu, seorang qari Al-Quran dan alim bil faraid, mengerti tentang ilmu-ilmu ad-din, ilmu-ilmu al-faraid, wajibat ad-din. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ala inna nabiyakum qad qala, sungguhnya nabi kalian telah mengatakan, innallaha yarfa' bihadzal kitab qauman wa yad'u bihi al-akhirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kitab ini satu kaum, meninggikan dengan kitab ini Al-Quranul Karim satu kaum, wa yadha'u bihi al-akhirin, dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan kitab ini, Allah rendahkan dengannya. Ketika mereka mengamalkan, ketika mereka mengilmui, memahami dan mengamalkan hadal kitab, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tinggi, Allah angkat mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka meninggalkan Alkitab, tidak mau mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya atau menjadikannya dirinya merendahkan atau menjadikan mereka rendah, hina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ul albab. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu? Demikian juga nusus yang sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain, di dalam Kitabul Ilmi beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka ahlus Syam fala khaira fikum wa lan tazalu ta'ifatun min hadhil ummah mansurin la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah." Apabila telah binasa ahlus Syam, apabila telah rusak ahlus Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Walan tazalu ta'ifatun min hadhil ummah, akan tapi kata Rasul akan ada, senantiasa ada ta'ifatun min hadhil ummah mansurin, yang mereka mansurin, tertolong, menang. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak merugikan mereka orang-orang yang mencela dan meremehkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni qurbus sa'ah, menjelang yaumil qiyamah, ketika nyawa kaum mukminin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya rih. Qala al-Imam al-Bukhari mubayyinan li hadhihi at-ta'ifa al-mansura, qala hum ahlul ilmi, mereka adalah ahlul ilmi. Demikian juga al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Apabila mereka yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ta'if al-mansura ini, mereka bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya suatu pernyataan tegas dari al-Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ta'if al-mansura yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah ahlul ilmi, ahlul hadis. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah menyatakan hadal hadis illam yakunu aw illam yakun nassan lima qalahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Ahmad. Hadis ini meskipun bukan nas yang tegas, yang sharih menjelaskan sebagai dalil dari apa yang dijelaskan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Ahmad, namun kata beliau, fa inna ahlal ilmi yadkhulu fi hadzal hadits dukhulan awwaliyan. Min ahlul ilmi masuk dalam ta'ifa al-mansurah, mereka berhak yang paling utama dinyatakan sebagai Thaifah al-Mansurah dukhulan awwaliyan, yang paling utama. Lihidmatihim, karena khidmah mereka terhadap Islam, juga pembelaan terhadap Islam, wadzabihim anis sunnah, kata al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga sebagaimana yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu ini, maka akan Allah mudahkan baginya jalan lain, yakni jalan at-tariq ilal jannah, jalan menuju al-jannah. Fakama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadhihi mudzakarah fima yata'allaq bi fadl al-ilm wa ahlih, wa natawasa fima bainana qabla asy-syuru' qabla al-bada' fi ad-dars. Fa hiya arba al-wasaya. Al-wasiyatul ula, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-wasiyah bisyukur. Naam, syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi tariqah, tariqah talabul ilm, min a'zami ni'am, min a'zami ni'amillahi ta'ala. Wabil khusus talabatul ilm, yang Allah berikan kesempatan untuk at-tafarrugh fi talabil ilm. Ba'du ikhwanina, sebagian ikhwah kita yang Allah berikan taufik untuk tafarruq, untuk dia konsentrasi fi talabil ilm, fahadha min a'zami an-ni'am, kenikmatan yang sangat besar. Fa apabila kita menyadari nilai penting nikmat al-ilm ini, tariqah talabul ilm ini, maka apabila kita menghendaki bahwa menghendaki nikmat ini untuk tastamir wa tathbut wa tasdad, menginginkan nikmat ini terus berlanjut dan terus tetap ada pada kita, bahkan menginginkan nikmat ini terus bertambah dan bertambah, fa alaikum bisyukur, wajib atas kalian atau atas kita semua untuk mensyukuri nikmat ini. Karena syukur nikmat merupakan sebab datangnya atau tetapnya dan terus berkesinambungannya nikmat tersebut, bahkan sebab li ziyadati tilkan ni'am. Sebaliknya, kufur ni'am, mengingkari nikmat tersebut, maka itu merupakan sebab qabla al-azab fil akhirah, maka itu merupakan sebab zawalun ni'mah, hilangnya nikmat yang ada pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wal wasiyah ats-tsaniyah, yang kedua, al wasiyah bil ikhlas. Al ikhlas ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, la nansa hadhihi al-ubudiyyah al-azimah. Al-ikhlas ubudiyyah mustaqillah. Naam. Sebagaimana dia juga ubudiyyah yang senantiasa harus menyertai ubudiyyah-ubudiyyah yang lain. Al-ikhlas merupakan ubudiyyah tersendiri. Sebagaimana juga al-ikhlas merupakan ubudiyyah yang harus menyertai ubudiyyah-ubudiyyah yang lain. Dan terkhusus a'zam al-ubudiyah, di antara ubudiyah yang terbesar adalah ubudiyah talabul ilm. Fa dia perlu kepada ubudiyah yang besar ini, yakni al-ikhlas, ikhlasul amal lillahi ta'ala. Kama huwa fi dalilin am fi qawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini merupakan dalil am bahwasanya ikhlas harus ada pada setiap amal. Adapun dalil khas, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim min hadith Abi Hurairah, sa'ala Abu Hurairah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tentang as'adun nas bisyafa'atika ya Rasulullah. Maka sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia bisyafa'ati, menerima syafa'atku, paling berbahagia dengan syafa'atku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan ikhlas min qalbi. Fa asyahid min hadzal hadits, hadzal hadits akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi fi kitab al-ilm. Syahid dari hadits ini adalah khalisan min qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasyaratkan adanya khalisan min qalbi. Wa aina al-ilm? Di mana ilmu? Man qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ilm aw laysa bil-ilm? Al-jawab huwa al-ilm. Kama qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Bal huwa min a'zam al-ilm. Naam. Bahkan la ilaha illallah merupakan a'zam al-ilm. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dalam permasalahan a'zamul ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasyaratkan khalisan min qalbi. Wa kadzalika haditsun khas yata'allaq bil ilm, kama dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yajid irfal jannah. Man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut, mencari ilmu, menuntut ilmu, talabul ilm, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mestinya talabul ilm itu yubtagha bihi, dicari dengannya, diharapkan dengannya wajhullah, yang ikhlas karena lillahi ta'ala. Namun la yata'allamuhu, dia tidaklah mempelajarinya illa liyusiba aradan minad dunya, karena untuk mendapatkan maksud-maksud duniawi. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid irfal jannah, dia tidak akan mendapatkan irfal jannah ai rihaha, aroma wangi al jannah. Idza lam yajid irfal jannah ikhwani fid din fa kaifa bidukhuliha, maka jelas dia tidak akan bisa memasukinya. Al-wasiyah ats-tsalitsah, al-wasiyah bil amal bil ilmi. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, fal amal bil ilm sababun li hifadz al ilm, sababun li hifadz al ilm wa adam nisyanihi, merupakan sebab terjaganya ilmu itu sendiri dan terjaganya seseorang dari lupa terhadap ilmu tersebut. Faka maqala ba'du salaf, kunna nasta'inu ala hifdhil hadith bil amal bihi. Kami berupaya meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala beristiana untuk menghafalkan hadis dengan cara al amal bihi, dengan cara mengamalkannya, dengan cara mengamalkan hadis yang telah dihafalkan atau ilmu yang telah dipahami dan dihafalkan tersebut. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kama qala ta'ala, sebagaimana kisah tentang seorang dari kalangan Bani Israel yang Allah berikan ilmu kepadanya. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal har akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, tentang seorang yang telah kami berikan kepadanya ayatina, yakni kami berikan kepadanya ilmu tentang ayat-ayat kami, kami berikan kepadanya al-hujaj wal-bayyinah wal-barahin, fansalaha minha, namun dia meninggalkan ilmu tersebut. Taraka al-ilm wa taraka al-amal bil-ilm, maka apa? Fa'atba'ahu syaitan, maka langsung dia diikuti oleh syaitan. Kapan terjadinya? Setelah dia insalaha minha, dia yatruk al-ilm wa yatruk al-amal bil-ilm. Kapan terjadi? Maka apa akibatnya? Fa'atba'ahu syaitan, langsung bilfa, yang menunjukkan adam al-muhlah, tidak ada jeda setelah itu, langsung ketika dia taraka al-ilm wa taraka al-amal bil-ilm, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang. Walau syi'na larafa'nahu biha, kalau kami menghendaki, larafa'nahu biha, kami angkat dia dengannya, dengan ayat yang kami berikan kepadanya tadi, dengan ilm yang kami berikan kepadanya, wal hujaj wal barahin. Namun apa? Walakinnahu akhladha ilal ardi wattaba hawah, namun dia lebih suka untuk apa? Akhladha, masuk fil ard, dalam bumi. Artinya apa? Dia mengikuti hudud ad-dunya, al-hudud ad-dunyawi, mengikuti kepentingan-kepentingan duniawi, atau dia terkena asy-syahawat. Hadza min bab asy-syahawat. Kemudian apa? Wattaba hawah, dia mengikuti hawa nafsunya. Hadza min bab asy-syubuhat. Fafutina bi asy-syahawat wasy-syubuhat. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika matsalul ladzina na'am kaifa la ya famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika matsalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itulah permisalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kamathalil kalbi, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, kalau engkau halau mereka, yalhas, kalau engkau halau anjing tersebut, yalhas, nah, dia akan terus menyuruhkan lidahnya, wa in tatrukhu yalhas, atau kalaupun engkau tinggalkan dia, dia tetap akan menyuruhkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan orang-orang yang kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, maka kisahkanlah cerita ini, la'allahum yatafakkarun. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, fa hadha huwa khatar at-tark bil amal, tarkul amal bil ilm. Wa kadzalika hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Usama tentang kisah seorang yang dilemparkan ke jahannam, yang kemudian terburai usus dan pencernaan dia, maka dia didatangi dan dikerumuni oleh ahlun nar, ya fulan, bukankah kamu dulu yang mengajak kami kepada yang ma'ruf dan mencegah melarang kami kepada dari yang mungkar? Maka dia menjawab, na'am kuntu amurukum bil ma'ruf walam adi. Walam awala adi. Iya, saya mengajak kalian kepada yang ma'ruf, namun aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum anil munkar wa adi. Dan sebaliknya, aku mengajak atau mencegah kalian dari kemungkaran, namun ternyata aku pun jatuh atau melakukan kemungkaran tersebut. Fa na'udzubillah min dzalik. Al-wasiyah ar-rabi'ah ad-da'wah ilallah. Naam, seorang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bil ilm wal amal bil ilm, fala budda alaihi ayyanshur hadzal khair al azim, hadzal ilm alladhi huwa al khair al azim. Wajib atas dia untuk kemudian dia menyebarkan kebaikan ilmu ini tadi. Fahadihi hiya tariqah tariqatul rusul wal anbiya wa atba' al anbiya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadhihi ba'du al wasaya aw hadha ba'du al wasaya min al kitab wa sunnah. Naam, usi nafsi bihi awalan wa iyyakum jami'an. Thaniyan, fa nadkhul fi hadhihi ar-risala as-saghira. Wa qabla dhalik hadhihi al-qawaid al-arba', naam, katabahu al-imam, naam, al-mujahid Shaykhul Islam wal muslimin Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa kama qala al-allama al-syekh Salih al-Fauzan, hiya risalatun mustaqillah, dia merupakan risalah atau tulisan tersendiri. Walakinnaha tutba'u ma'a thalahatil usul min ajli al-hajah ilaiha, namun dia banyak sering dan mesti selalu kita dapati di dalam cetakan, dicetak bersamaan dengan kitab atau risalah thalahatil usul min ajli al-hajah ilaiha, karena besarnya kebutuhan terhadap risalah atau kandungan risalah al-qawaid al-arba ini tadi. Ditakuna fi mutanawil aidi talabati ilm, supaya risalah ini sebagaimana salahatil usul didapatkan dengan mudah oleh para talabatil ilm, demikian juga risalah al-qawaid al-arba. Wa amma ma yata'allak bi unwan hadhihi risalah, judul atau tasmiyah hadhihi risalah, maka ishtaharat hadhihi risalah bi unwan madha al-qawaid al-arba, al-qawaid al-arba. Wa hakadha at-tasmiyah fi al-makhthutat. Naam, walakin summiyat fi al-jami' al-farid, salah satu naam dewan kitab-kitab at-tauhid, tertulis di sana dengan judul arba' qawaid min qawaididdin tumayyizu bainal mu'minin wal musyrikin. Arba' qawaid, empat kaidah, arba'u qawaidah min qawaididdin, di antara qawaid-qawaid din, tumayyizu baina al mu'minin wal musyrikin, yang membedakan, yang dengannya bisa terbedakan antara al mu'minin wal musyrikin, terbedakan dengannya antara al mu'minin wal musyrikin. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, wal qawaid jam'u qaidah, wal qawaid jam'u qaidah, wal qaidah hiyal asl, al qaidah hiyal asl alladhi yatafarra anhu masail kathira aw furu' kathira. Al qaidah hiya madha al asl alladhi yatafarra anhu masail kathira, dasar yang bercabang darinya masail kathira, permasalahan yang sangat banyak, aw furu' kathira, atau cabang-cabang permasalahan yang sangat banyak. Hadhi makna al-qa'idah. Naam. Alladhi jumi'a bimadha? Al-qawa'id. Naam. Al-qawa'id al-arba, yakni apa? Empat qa'idah. Wa madmun hadhi al-qawa'id, madmun hadhi al-qawa'id, fahiya kama dzikra anifan fi tasmiyah ar-risalah kama fi al-jami' al-farid arba' qawa'id min qawa'id ad-din tumayyizu baina na'am al-mu'minin wal kafirin wal musyrikin. Empat kaidah di antara kaidah-kaidah agama tumayyiz, yang dengannya, dengan empat kaidah ini bisa membedakan bainal mu'minin wal musyrikin. Maka madmun hadhihi risalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatu asyirik. Tentang apa? Apa itu tauhid? Apa itu asyirik? Wa ma hiya al-qa'idah fi at-tauhid wa ma hiya al-qa'idah fi syirik. Demikian juga apa kaidah dalam permasalahan tauhid dan apa kaidah dalam permasalahan asyirik. Naam. Li'anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadaini al-amrain. Karena banyak orang yang yatakhabbatun, yang yakni tidak bisa membedakan, kacau dalam permasalahan dua, membedakan dua hal atau dua permasalahan penting ini, at-tauhid wasyirik. Manhum al-muwahhidun wa manhum al-musyrikun. Maka dengan empat kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh di sini, maka kita akan tahu dan memahami apa itu tauhid, wa ma huwa asyirik, wa kadzalika manhum al-muwahhidun wa manhum al-musyrikun. فقال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فبدأ المؤلف بماذا؟ بالبسملة. وقد عرفتم إن شاء الله تعالى لماذا بدأ المؤلف بالبسملة. نعم. Kenapa المؤلف memulainya dengan البسملة؟ أولا ماذا يا إخواني في الدين؟ Iktidaan bi kitabillah. Wa thaniyan madza? Iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa kadzalika iktidaan bi al-anbiya qabla an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, kama kataba Nabiullah Sulaiman risalatahu ila man? Ila malikah Saba. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahir rahmanir rahim. Tayyib, wakadzalika iktidaan biman? Bi amal al-ulama. Demikian juga meniru dan mencontoh amal para ulama. Ba'dal basmalah qala al-muallif as'alullahal karima rabbal arsyil azim, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-karim rabbal arsyil azim, rabbnya al-arsy al-azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk mencintai dan mendekatkan engkau fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun fil akhirah. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikan engkau sebagai seorang yang mubarak aina ma kunta, di manapun engkau berada. Fa barakatur rajul kama dzakara ba'dul ulama minhum al-imam al-qayyim rahimahullah, barakahnya seorang rajul tatkala dia apa ya ikhwah, ketika dia mu'alliman, yakunu mu'alliman lil khair wa da'iyan ila Allah. Naam, wa mudzakkiran bihi. Tatkala dia menjadi mu'alliman lil khair, menjadi seorang yang mengajarkan kepada al khair. Naam, wa da'iyan ila Allah, da'i ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mudzakkiran bihi, senantiasa mengingatkan orang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikan madza at-targhib wat tarhib. Targhib fil umur al-akhirah wat tarhib anil umur ad-dunyawiyah. Kama qala Allah taala fi yata'allaq bi nabihi Isa alaihi salam wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah Subhanahu wa taala, kama qala Isa alaihi salam wa huwa tifl. Naam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku mubarakan aina ma kuntu, di manapun aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, ay mu'alliman lil khair wa da'iyan ila Allah mudzakkiran bihi muraqiban fi ta'ati. Kama qala al imam Ibnu Qayyim, ay mu'alliman lil khair. Ma makna mubarakan? Ay mu'allim lil khair, mengajarkan al khair. Ma min al khair madza ikhwah? Al ulum. al-aqidah, at-tauhid, hadza huwa min al-khair. Wa da'iyan ila Allah, mudzakiran bihi, muraghiban fi ta'atihi. Naam. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, wa idza ubtuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara, fa inna ha'ula'i thalath unwanus sa'adah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mimman, termasuk orang-orang idza u'tiya syakara, apabila diberi syakara dia bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, dan apabila dia diberi bala sabara dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa istaghfara, maka dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ha'ula'i thalath, sesungguhnya tiga hal ini tadi merupakan unwanus sa'adah, alamah, tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hunaka bahthun insyaallah taala fid darsil ati fima yata'allaq bihadhihi thalath. Naam, wa hiya madha unwanus sa'adah allati hiya unwanus sa'adah, wa hiya madha khasla madha idza u'tiya syakara, wa idza utuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. هذه ثلاث عنوان السعادة. فإن شاء الله تعالى في الدرس الآتي بحث فيما يتعلق بهذه ثلاث الخصلة. نعم. فهذا مأخوذ، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. فإلى هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.